بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قمتنا عزكم الله الحمد لله لك السماء صلى الله عليه. Kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk pada bab yang ke-239 tentang masalah menjenguk orang musyrik, sebelumnya saya harus menyampaikan amanah untuk semua, yaitu amanah salam untuk semua yang di Indonesia ini dapat salam dari teman-teman kita yang berada di Yaman dan yang berada di Mamlakah Arabiyah Saudi. Di Yaman yang di Ma'bar, yang di Damar, kemudian yang di Aden yang di Mamlakah, yang di Jamiah Islamiyah Madinah, kemudian teman-teman yang ada di Makkah, khususnya yang TKI-TKI yang sempat tahlil di sana, menyampaikan salam untuk antum semuanya. Juga yang lebih penting daripada itu, salam dari masyayikh, para ulama yang sempat kita jumpai ketika kita ziarah di Yaman dan ziarah di Saudi. Yang di Yaman kita menziarahi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam di Makkah. Salam untuk semua dari beliau. Kemudian Syekh Uthman bin Abdullah Al-Shalihi di Damar, juga salam untuk beliau. Dari beliau langsung. Kemudian Syekh Abdullah bin Uthman Al-Damari, salam untuk semua dari beliau. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Ajani di Aden Tiyush, salam juga untuk. Kemudian yang di Saudi yang sempat kita jumpai, Syekh Muhammad bin Ghalib yang pernah kesini, salam untuk. Kemudian Syekh Abdullah Bukhari yang juga pernah kesini, salam untuk. Kemudian juga Syekh Ubay Al-Jabiri, jadwal beliau, salam juga untuk semua. Kemudian yang di Makkah yang kita jumpai ialah Syekh Rabi bin Hadi Al-Makfari hafizahullah ta'ala wa syafah, juga salam untuk semua. Yang di Indonesia juga Syekh Muhammad bin Umar Basmul yang pernah kita kemarin, Syekh Muhammad bin Umar Basmul di rumahnya, juga salam untuk antum semua yang ada di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Tausiah mereka secara umum diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diminta untuk lebih giat thalab ilmi, lebih giat untuk mempelajari makom Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat, kemudian pupuk ukhuwah Islamiyah di kalangan kalian. Takwa, ilmu, ikhlas, ukhuwah. Ini empat perkara yang saya sampaikan khusus dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Mudhari hafizahullah ta'ala warah. Ini amanah yang disampaikan kepada kamu semua, selebihnya panjang dan lebar bukan sekarang kotaknya. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita, masih pada bab-bab yang menjelaskan tentang masalah iyadatul marwah, masalah menjenguk orang sakit. Sekarang ini pembahasan tentang masalah menjenguk orang musyrik. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bab iyadatil musyrik, bab menjenguk orang musyrik. Apa hukumnya menjenguk orang sakit yang dia itu kafir atau musyrik? Qala haddatsana Sulaiman ibn Harb, qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Thabit Thabit Aslam al-Bunani an Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, anna gulaman minal yahud, bahwasanya ada anak kecil, anak muda dari Yahudi, disebutkan al-Hafidh namanya Abdul Quddus, namanya Abdul Quddus, kana yakhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anak muda ini dulu biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fama ridha, lalu dia sakit anak muda ini. Fadahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'udhu, lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam datang kepada dia menjenguk dia. Rasul menjenguk pemuda Yahudi yang sakit. Faqa'ata 'inda rasul, kemudian Rasul duduk di samping kepalanya. Fakala sambil menyatakan, aslim, masuk Islam kamu. Fanawara ila abi, pemuda itu pun melihat kepada bapaknya. Wahuwa inda rasul, bapaknya juga di dekat kepalanya. Jadi sebelah ini Rasul, sebelahnya bapaknya. Rasul mengatakan, aslim, masuk Islam. Nengok bapaknya, ini minta awal, minta asisir bapaknya. Ya bapak, faqala lahu, maka bapaknya mengatakan, atih Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini masuk Islam. Fa aslam, maka pemuda itu pun masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluar dari rumah itu sambil menyatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu min nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Titik. Ini hadis sahih, juga disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Tapi ini hadis yang dibawakan oleh beliau, dibawakan pada bab menjenguk orang musyrik. Dan ini diambil faedah oleh para ulama kita, menjenguk orang kafir yang sakit itu diperbolehkan apabila ada maslahatnya. Diperbolehkan apabila ada maslahatnya. Di antara maslahatnya ialah yang pertama, dukhuluhu fil Islam. Dia bisa masuk Islam, mengajak dia untuk masuk Islam. Sebagaimana contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam riwayatnya, beliau menjenguk pemuda yang Yahudi itu dan diajak masuk Islam. Ini jantara kemaslahatannya. Dan yang kedua, kemaslahatan yang kedua ialah ta'lifuhu dalam rangka untuk melunakkan hatinya orang kafir tadi. Karena masuk Islam, hatinya lunak. Ta'lifuhu. Barakah. Atau yang ketiga, ta'lilu syarihi, untuk meminimalisir kejahatan dia. Ini tiga ya. Jadi imma dijenguk dia bisa masuk Islam, atau dijenguk semakin lembut halus hatinya, atau dijenguk berkurang semakin minim kejahatan-kejahatan. Yang penting ada kemaslahatan, itu benar. Ini semuanya dengan riwayat. Maka kalau menjenguk orang kafir yang sakit dengan tanpa ada kemaslahatan syar'i, tidak boleh. Walaupun orang kafir itu bosmu, walaupun orang kafir itu teman kamu, entah teman kerja, atau teman kantor, atau teman dari mulai kecil dahulu, atau teman main, atau teman sekampung, dan segala macamnya. Walaupun orang kafir tadi itu ialah kerabat, tidak bisa. Kalau dengan tanpa kemaslahatan, sehingga sekali lagi barakallahu, diperbolehkan kalau ada kemaslahatan. Ini diambil dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini. Barakallahu. Nah, kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini ialah pernyataan bapaknya pemuda ini. Ketika sang pemuda diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW, kan dia nengok bapaknya, nawara ila abihi, nengok bapaknya. Bapaknya mengatakan, ati abul qasim, taatilah abul qasim, maka dia pun masuk Islam. Taati abul qasim, maka dia pun masuk Islam. Di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Yes. Apakah orang yang sebelumnya kafir dia bisa masuk Islam dengan semata-mata mentaati Rasul, walaupun dengan tanpa mengucapkan dua kali syahadat ini? Hal ini. Hadis ini kan bagiannya kan ati abul qasim, taati abul qasim. Ya, saya masuk Islam. Itu dikatakan Pak Aslama sudah masuk Islam. Itu bagiannya. Sehingga muncul pembahasan di kalangan para ulama, orang yang tadinya kafir, entah dia Yahudi, Nasrani atau apa, masih kafir. Apakah orang kafir ini bisa masuk Islam dengan semata-mata mentaati Rasul, ataukah harus mengucapkan dua kali syahadat? Mentaati Rasul lebih luas. Mentaati Rasul sholat, mentaati Rasul dalam bentuk puasa, dalam bentuk amal-amal yang lain. Apakah cukup dengan itu? Apakah harus mengucapkan dua kali syahadat ini? Al-jawab barakallahu'alaikum, pendapat hampir seluruh ulama kita menyatakan orang yang kafir tidak bisa masuk ke dalam Islam kecuali harus mengucapkan dua kali syahadat. Harus mengucapkan dua kali syahadat. Ini kunci Islam. ini kunci Islam. Barakallahu. Maka riwayat ini yang mengatakan Atiq Abul Qasim, ta'atilah Abul Qasim bin Rasul, fa'aklama, lalu dia masuk Islam, maknanya dia masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain. Tidak disebutkan dalam riwayat ini li syuhratiha, dikarenakan masyhurnya masalah tersebut. Orang masuk, masuk Islam ya harus mengucapkan dua kalimat syahadatain. Ini pendapat hampir seluruh ulama kita, dan itu yang benar, itu yang hak, dan itulah yang diamalkan sampai detik ini. Yang gitu ya. Kalau ada orang kafir masuk Islam, diapakan? Bahwa di masjid, diapakan? Disuruh syahadat atau suruh salat? Suruh syahadat. Itu praktek di muslim sekarang, baik tempatnya, mu'inya, muslim secara umumnya, semuanya sekarang ini. Ada masuk Islam, disuruh mengucapkan dua kali syahadat. Lalu prosesnya, ketika dia masuk Islam, suruh mandi dulu. Itu punya sunnah, mandi sebelum masuk Islam. Mandi ya, dengan perbuatan yang sumamah. Sumamah, tidak menyerosu ke Allah, mandi suara. Mandi, mandinya bagaimana? Mandi seluruh badannya bersih, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sunnah mandi sebelum masuk Islam. Setelah itu, baru kita masuk ke dalam masjid, dituntun oleh seseorang yang mengerti tentang makna dua kalimat syahadat. Memang diterangkan maknanya. Kalau misalkan dia paham maknanya, langsung dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia orang yang tidak paham maknanya, terangkan makna yang sebenar-benarnya. Aku bersaksi, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dengan semata-mata mengucapkan dua kalimat ini, maka dikatakan sebagai muslim. Baru setelah itu dia awalnya harus melaksanakan konsekuensi-konsekuensi Islamnya, ya harus sholat, ya harus ini, ya harus itu. Di antaranya harus khitam kalau dia laki-laki. Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Hukumnya wajib khitam. Maka dia harus belajar tentang ilmu di ilmu agama supaya betul-betul memahami bagaimana agama Islam sesungguhnya. Ini pendapat yang pertama, ini pendapat yang hak. Siapa yang menyelisih? Yang menyelisih di antaranya ialah Abu Hanifah. Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan orang yang tadinya kafir bisa masuk Islam dengan melaksanakan salah satu amal dari amal-amal Islam, walaupun dengan tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang berakan, apa dia bukti? Ingin masuk Islam, langsung datang jujuran salah satu rakaat usai. Dua kalimat syahadat usai, sudah mengerjakan amal Islam selesai. Ikut puasa Ramadan selesai, langsung muslim dia. Ikut bersedekah bisa dibilang selesai, muslim dia. Ikut iktikaf selesai, muslim dia. Menjaga Al-Quran selesai, muslim dia. Itu kenapa? Kita memang sudah mengamalkan amal-amal Islam. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Wahada qawlun yang khata', pendapat yang disalahkan oleh para ulama. Ringkasnya yang betul di pendapat hampir seluruh ulama kita, seorang yang tadinya kafir tidak bisa masuk Islam kecuali harus mengucapkan dua kalimat syahadatain dengan lesannya. Dua kalimat syahadatain dengan lesannya. Saya mau tanya ini, Abdul Malik, lah bagaimana kalau orang ini bisu? Suruh syahadat tidak bisa, bagaimana? Syahadat. Gitu, Pak. Siapa? Supaya dia bisa dinyatakan sebagai orang muslim. Mengejar. Ya kayak gitu, Pak. Bersih lah. Dengan cara apa ini Pak? Supaya dia bisa masuk Islam. Allah Allah. Gimana Pak Arif? Kalau dia bisa gitu. Dia membahasakan menggunakan bahasa isyarat, dipahamkan dulu, masya Allah. Jadi harus menerangkan tisahli, masya Allah. Ada datang tisahli orang yang pandai bahasa isyarat, para ulama terangkan kepada orang budak itu makna kalimat makna dua kalimat jahat. Jadi mana ini ya? Dengan acaranya itu dia paham. Kemudian diminta orang ustaz itu untuk menggunakan bahasa isyaratnya, sama yang isinya itu ialah dua kalimat syahadat. Orang yang ahli tadi harus orang yang adil, harus orang yang adil. Paham? Sama? Atau kalau jangan bisa menulis dengan dia tulisan, tulis di kertas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Untuk cumahannya itu mencukupi insya Allah. Kaidahnya para ulama, mereka mengatakan Al-kitabatu taqumu maqam al-kitabah. Itu kaidah DPR. Al-kitabatu taqumu maqam al-kitabah. Kitabah, tulisan itu menduduki posisinya kitabah, pembicaraan. Yani tulisan itu memiliki hukum sama dengan pembicaraan. Tapi masyarakat, tulisan tadi itu betul-betul asli punya dia, dan betul-betul tidak ada rekayasa dan dipahami mana. Itu bisa. Begitu pula yang digunakan dalam pembunyian kaidah tentang masalah al-isyar. Mereka mengatakan al-isyar al-maghumah, al-isyar al-maghumah taqumu maqam al-khitabah. Bahasa isyarat yang dipahami, ingat yang dipahami, itu posisinya sama seperti orang bicara. Jadi ini dalam perkara kecil memiliki rincian yang sangat panjang ya, yang baru. Alhamdulillah untuk yang bisu, yang bisu menggunakan tulisan atau menggunakan bahasa isyarat yang dipahami. Yang begitu dia betul-betul menyatakan dua kali masyarakat dengan makna yang benar. Dengan makna yang benar. Barakallahu. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu, hadis ini menunjukkan kepada kita at-tawfiq wal hidayah biyadillah. Taufik dan hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdillahu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Antum cermati sekarang antara bapak dan anak. Dulunya sama-sama Yahudi, bapaknya Yahudi, anaknya Yahudi. Rasul datang ke rumah mereka, ada mereka berdua, ada bapak, ada anak. Rasul memerintahkan sang anak untuk masuk Islam. Sang anak kita izin orang tuanya. Subhanallah, itu orang tua mengizinkan. Anaknya masuk Islam, bapaknya belum. Padahal di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal ketika itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajak mereka masuk Islam. Bapaknya masih Yahudi, anaknya masuk Islam. Itu namanya hidayah. Hidayah dan taufik murni dari Allah. Allah telah kasih hidayah, kasih itu. Kalau enggak, walaupun berdekatan, walaupun dai-nya sama, walaupun sama-sama Rasul yang meminta agar kamu masuk Islam, itu hidayah bukan karena Rasul, bukan di tangan siapapun, tetapi itu hidayah murni di tangan Allah Taala. Inilah hadis inilah yang dijadikan sebagai tafsir yang menafsirkan ayat Allah Taala tentang orang-orang Yahudi ataquruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taquruna al-kitab afala ta'qilun. Sekarang ataquruna an-nasa bil birri, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi memerintahkan umat manusia berbuat kebajikan kayak sekarang ini nyuruhannya masuk Islam, wakan tahu gak aku sabun sementara kamu sendiri melupakan diri-diri kalian nyuruhannya masuk Islam, ayo deh masuk Islam berdirinya tidak wakan pun terbunuhkan kita padahal kalian oleh orang Yahudi baca kita ngerti Taurat, ngerti Injil, ngerti apakah ta'kilun, apakah ta'kilun. Satu sisi hidayah tangan Allah, sisi yang lainnya teguran untuk orang-orang Yahudi. Salam. Dan sekaligus teguran bagi orang-orang yang mengajak umat manusia kepada perkara kebaikan. Ketika mengajak orang kepada Islam, kepada sunnah, kepada dakwah yang mulia ini, kepada al-haq, kepada ibadah, kepada amal soleh, kepada ketaatan kepada Allah, jangan pandai menyampaikan saja, tapi harus mawas diri. Sang dai juga harus berupaya untuk memperbaiki diri, memperbanyak taat kepada Allah, memperbanyak amal soleh kepada Allah, juga meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi tauladan yang baik pada dakwahnya, pada ucapannya, pada perbuatannya, pada ibadahnya, pada amal solehnya, pada taatannya. Bila lagi baik. Faedah lain yang juga bisa kita ambil dari hadis ini, Pak. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Itu dari sabda Rasul yang terakhir yang mengatakan, alhamdulillahilladzi angkadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak Yahudi ini dari api neraka. Dengan dia masuk Islam, dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadatain, dinyatakan dia telah selamat dari api neraka. Itu menunjukkan bahwa Islam itu menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Bahkan Islam itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu, walaupun dosa itu dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhuma menanyakan tentang masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kamu masuk Islam, kita semasa jahiliyah berbuat ini, ya syiriknya, ya kufurnya, ya itunya dan segala macamnya. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, apa kamu tidak tahu? Anna al-islam yajubu ma qabla wa anna at-taubata tajubu ma qabla. Apa kamu tidak tahu Islam itu menghancurkan yang sebelumnya? Apa kamu tidak tahu taubat itu juga bisa menghancurkan yang sebelum-sebelumnya? Sehingga Islam dengan orang masuk Islam barakat itu, maka semua dosa, semua kesyirikan, semua kekufuran, semua penyimpangan, apapun yang dia kerjakan sebelum masuk Islam, hapus. Semuanya hapus dengan Islam. Itu kecerdasan-kecerdasannya. Kalau kebaikannya bagaimana? Kalau dia punya kebaikan-kebaikan sebelum masuk Islam, apakah dia hapus? Jawabannya tidak. Kalau amal-amal kebaikan yang dia kerjakan sebelum masuk Islam, Kemudian dia mati Islam setelah itu, amal kebaikan yang terus dibawa serta dalam Islamnya. Dari hadis Hakim bin Hizan radhiyallahu ta'ala wa arba, datang beberapa mengatakan, ya Rasulullah, saya dahulu ketika masa jahiliyah, saya bebaskan budak, saya bersedekah, saya menyambung hubungan silaturahmi, saya begini, saya begini, bagaimana ya Rasulullah? Sekarang saya masih Islam. Maka Rasulullah mengatakan, qad aslamta ala ma aslamta min khairin. Sungguh engkau telah masuk Islam atas perkara-perkara kebaikan yang dulu kamu kerjakan. Makanya kata ulama, semua kebaikan yang kamu kerjakan sebelum kamu masuk Islam dan sekarang kamu masuk Islam dibawa serta pahalanya, keutamaannya tidak sia-sia. Itulah kelebihan masuk Islam. Kebaikan, kejelekan sirna, keburukan semuanya hapus dan dibangun dengan Islam. Kebaikan masa lalu dibawa serta kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya, keutamaan-keutamaannya. Barakallahu fiik. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memuji Allah taala atas keislaman pemuda tadi. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Persyaratannya kalau dia mati dalam keadaan Islam. Nah, kalau dia masih Islam terus matinya mati kafir, dia sama saja. Dua kali saja. Dikatakan dia kembali murtad. Apabila ada seorang akhwat, ini sini apa lagi? Kok harus dibangat pakai ketikan resmi? Di sini atau di sana? Atau ketipan yang tanya? Oh, ketipan. Apabila ada seorang akhwat yang surat istiqarah selama 7 hari, masya Allah. Dalam mimpinya dia bertemu dengan pria yang ahli maksiat di malam ketiga sampai malam ketujuh. Apakah ini jodohnya si akhwat? Masya Allah. Jawabannya belum tentu. Tapi isi khara itu tidak usah sampai 7 hari. Tidak usah sampai 7 hari. Istikhara itu para pelakum dikerjakan untuk memantapkan langkah, memohon petunjuk kepada Allah Taala. Setelah itu yang mantap ketika mengerjakan. Kalau dia baik, insya Allah akan dibantu oleh Allah. Kalau dia buruk, insya Allah akan dipalingkan oleh Allah dari badannya. Para pelakum dan tidak mesti harus bermimpi. Tidak, tidak mesti harus bermimpi. Misal seorang akhwat dipinang oleh seseorang laki-laki. Nah gitu ya. Tentunya kan sebelum dipinang itu kan dia harus mendapatkan informasi-informasi tentang pria tadi, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ininya dan segala macamnya. Kemudian kan dia bisa mempertimbangkan serak tidak kan gitu ya. Kalau dia sudah serak miyakinnya 100% mantap rajulun soleh, laki-laki yang soleh, wah ganteng, wah pinter, wah soge, bisa ya sudah, bismillah mantap. Lebih awal dia istikhara kemudian melanjutkan apa yang dia pilih tadi. Nah kemudian soalnya begitu enggak, istikhara takut dia teruskan kerjaan dia. Para kopi, paham ya? Atau dia bimbang, antara iya dan tidak. Iya dan tidak, iya dan tidak. Para rohku, maka saya istikharah ketika itu. Sekali lagi, kemudian apa yang mantap sama hatinya ketika itu? Pasrah. Dia mantap, iya, bismillah, iya. Dia mantap, tidak, ya sudah tidak. Para rohku. Tentang ya, jadi tidak harus sama tujuh hari. Istikharah itu. Para rohku. Di antara yang saya dapatkan ketika diaman, sebuah kitab, judulnya Salatul Istikharah wa Alaqatuha bil Aqidah. Nah, itu kan sudah dicari, baru nyampe. Itu isinya luar biasa. Semua masalah yang berkaitan dengan istikharah dibahas, khususnya yang berkaitan dengan masalah. Para kafir. Jadi bagus ya. Jadi jangan khawatir. Waduh, kok ketemunya pria yang masih terus sih. Yang waktu itu bukan juga untuk insya Allah tanya itu supaya dipalingkan dari perkara-perkara yang sulit. Ada perempuan yang belum dilamar yang nggak usah istikharah, dia masih pray, masih kosong belum ada yang lamar dia. Saya nggak istikharah lah, pengen tahu jodoh saya siapa. Enggak, itu bukan waktunya untuk istikharah, belum pada waktu. Ketika dia sudah dihitbah. Baru untuk pemantapan ini. Kalau saya kata sifar 7 hari ketemunya Pak Abdul balik terus ya. Lalu dia mantap waktu Pak Abdul itu waktu balik. Ya tidak. Itu ketika sudah ada kasus. Apabila sang suami berkata cerai salah satu, diusahakan rumah tangga muslimin, rumah tangganya harus sunnah jauh dari kata-kata cerai. Kamus cerai atau simpan dalam gudang para keluarga. Sesusah apapun, seribet apapun rumah tangga kamu, diupayakan jangan sampai terlupa kata-kata ini. Ujungnya penyesalan para keluarga. Apabila sang suami berkata cerai salah satu, jika rujuk apa perlu mengucapkan akad nikah lagi, dirinci. Kalau dia merujuk masih dalam masa iddah, talak satu itu talak yang mungkin rujuk lagi dan talak yang memiliki masa iddah menunggu selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau dirujuk oleh sang suami masih dalam masa iddah, tidak perlu akad nikah lagi. Itu masih istri kamu. Bagaimana cara rujuknya? Cara rujuknya pada waktu itu ialah dengan mengumpuli kita. Dikumpuli. Ada yang mengatakan tanpa niat rujuk, ada yang mengatakan disertai niat rujuk. Saya paham ya? Yang benar ialah dengan disertai niat rujuk. Innamal a'malu binniyat. Dengan niat, kamu niat merujuk istri kamu, kumpuli dia. Sudah merujuk. Yang disunahkan para rabi itu ialah isyhad. Apa? Isyhad. Mencari saksi. Supaya dia sudah ngerti sebagai saksi kamu telah merujuk istri kamu. Tanpa pun tidak ada masalah. Itu di rumah kamu masih ya. Tidak kemana-mana dia. Terbang ya. Tetapi kalau tidak kamu rujuk sampai selesai masa iddah, 3 kali suci atau 3 kali haid, selesai belum merujuk, maka disebut dengan talak bain suhra. Disebut dengan talak bain suhra. Kamu bisa rujuk kepada dia dengan akad baru, dengan mahar baru. Kalau pakai mahar, dengan wali mahar baru. Itu kalau tidak disrobot sama orang lain. Kamu talak, kamu rujuk, lupa kamu. Ingat loh, ini kan sudah sesama seidah. Mau kamu rujuk dia, diserobot sama yang lainnya. Sudah, sudah bukan istrinya kamu lagi. Ya, kamu jangan nangis. Ya, kalau istrinya aneh. Gitu ya. Jadi kalau sekarang masih belum dinikah sama siapapun, anda bisa rujuk kepada istri kamu tadi dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan walimah baru. Paham ini? Itu untuk talak satu dan talak dua. Adapun kalau sudah mengatakan cerai, talak tiga, langsung barzah. Bukan lagi suami, bukan lagi istri. Bisa rujuk setelah perempuan ini menikah dengan laki-laki yang lain, masing-masing sudah merasakan madunya, kemudian terjadi perceraian secara alamiah, tidak dirujuk lagi sama suami yang kedua, selesai masa iddah dan segala macamnya bersih, baru kembali pada suami yang pertama dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan wali mahar baru, alami, bukan kekaya. Jadi bukan dalam nusus kita terus. Dalam puasa taubat tiga hari, apakah puasa berturut-turut? Apakah boleh ada jarak puasa hari pertama dan kedua dan ketiga? Puasa taubat. Saya kok baru dengar sekarang ya. Ada riwayatnya? Ada yang tahu riwayatnya? Puasa taubat? Saya kok baru dengar sekarang ya. Sebatas ilmu saya sampai sekarang ini yang saya pelajari terkait dengan akal usia, saya belum pernah mendapati satu riwayat pun yang sahih yang menjelaskan tentang puasa taubat. Itu pengen taubat, taubat saja. Istighfar yang banyak kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma inna astaghfiruka wa atubu ilaik, antara kamu dengan Allah, bertobat dan selesai. Paham ya? Baru. Itu sehingga saya, sehingga tanpa dijawab harus ditetapkan dahulu apakah ada puasa taubat atau tidak. Sementara saya tidak ada puasa taubat. Apa itu? Salat al-isyraq. Baik, salat al-isyraq itu sholat dua rakaat setelah terbitnya matahari. Jadi matahari terbit di ufuk timur, setinggi satu tombak, dua tombak, langsung kamu satu rakaat. Itu sholat, sholat ketika terbitnya matahari, awal mula terbitnya matahari dan awal mula keluar dari waktu larangan. Maka terbit tinggi tombak, dua tombak, langsung kamu sholat dua rakaat. Itu namanya sholatul isyraq. Apakah ada syariatnya? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Mereka ikhtilaf dikarenakan ikhtilaf tentang hadisnya. Sebagian ulama menyatakan hadisnya hasan, maka diamalkan oleh mereka. Sebagian mereka mengatakan baik, lemah riwayatnya, maka tidak diamalkan. Dari ini pernah saya bahas ketika dia belajar dahulu. Saya bahas dari hasil pembahasan saya pada waktu ketika itu, lafaz-lafaz yang banyak memuatnya itu bukan pada lafaz isyraq. Tetapi lafaz-lafaz yang banyak penguatnya itu terkait dengan duha. Duha, bukan isyraq. Dan itu yang dikuatkan sama Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah ta'ala syekh. Secara periwayatan khusus tentang isyraq tidak ada yang sahih. Yang ada duha. Sehingga kalau ada orang yang melaksanakan dua rakaat setelah terbitnya matahari dengan niat duha, boleh. Jadi dikarenakan itu duha di awal waktunya. Duha di awal waktunya. Para waktu. Ini yang kita bahas kemarin. Adapun bagi orang yang merasa mantap dengan pendapat ulama yang menghasankan hadis itu, silakan untuk mengamalkan para waktu itu. Dan itu praktek dan pengamalannya. Enggak dari rumah, antum pada subuh di masjid. Nah kemana? Di masjid. Antum berzikir di situ, zikir pagi. Antum membaca Al-Quran di situ. Antum melaksanakan aktivitas yang ada ketika itu sampai terbitnya matahari begitu setinggi 1,2 kompak aku melaksanakan 2 rakaat isyrak baru pulang. Itu keiyahnya. Yang kemudian di rumah, subuh pulang ke rumah, di rumah tidur, tidak dibangunkan sama istrinya pas matahari terbit, kemudian wudhu, sholat, tidak di masjid. Satu rangkaian. Sebab pahalanya besar. Pahalanya seperti umrah, tamatan. Seperti umrah sempurna, kata Rasul. Barakallah. Satu paket itu. Hanya bagi yang menghasankan diamalkan. Bagi yang tidak, maka itu dikatakan sebagai duha. Lebih baik yang mana kita sholat fardu berjamaah di musola dekat rumah atau di masjid yang jalannya jauh dari rumah? Pertanyaan saya, yang mendekati sunnah yang mana? Pada kayak dia sholatnya, kemudian jamaah yang ada dan segala macamnya, yang banyak sunnahnya, musolanya ke masjidnya. Ada tak? Ada. Iya, sangat murah. Barakallah. Kalau yang lebih mendekati sunnah, yang banyak pengamal sunnahnya itu ialah masjid yang agak jauh, yang sama. Kalau yang lebih banyak sunnahnya musola, di musola. Ini yang utama itu. Perkara yang kedua, jumlah jamaahnya lebih banyak mana jumlah jamaahnya? Dikarenakan yang namanya para sholat, semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahala. Para waktu, apalagi terkumpul dua-duanya, sunnah dan jamaah yang banyak. Misalkan di musuh dekat rumah kamu, semua ikhwah, kumpul semua di situ, banyak jamaahnya, di atas sunnah, di situ. Tapi kalau yang demikian keadaannya, sunnahnya lebih tampak, jamaah yang di masjid, ke masjid. Bicara afdoliyah ataupun bicara tentang masalah kebolehan, dua-duanya boleh.